Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah taharah yang kemarin sudah sampai kepada kaidah asal dalam masalah air, bahwasanya air itu adalah asalnya suci lagi mensucikan, dan tidak kita keluarkan air ini dari asalnya yang suci dan mensucikan kecuali yang pertama, apabila berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, yaitu baunya, warnanya, dan rasanya. Yang kedua, perubahan tersebut disebabkan oleh najis yang tercampur pada air tersebut. Berubah tetapi tidak karena najis, berarti tidak najis. Ya, ada najis tetapi tidak menimbulkan perubahan, juga tidak membuat air tersebut apa? Najis. Jadi dua syarat tadi, yang pertama terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifatnya, warna, bau, dan rasanya, dan yang menyebabkan perubahan tersebut adalah benda atau sesuatu yang najis. Kemudian macam-macam air najis, air yang suci lagi mensucikan, kemarin sudah disebutkan, air hujan, air laut, termasuk di dalamnya sungai, danau, dan semisalnya. Ya. Kemudian air yang bercampur dengan benda yang najis, tetapi benda najis tadi tidak menimbulkan perubahan pada air tersebut, dan juga air musta'mal, itu juga air yang suci lagi mensucikan. Dan air embun, air salju es, itu juga air yang suci lagi mensucikan. Termasuk di dalamnya air yang tercampur benda yang suci, sekalipun terjadi perubahan, berarti itu tetap air yang suci lagi mensucikan. Ya. Nah. Kemudian pada poin yang kedua atau bab yang kedua, kita bahas bab an-najasat. Kalau kemarin suci, sekarang najis. Ya. Ta'rifun najasah, pengertian najis sebagaimana diterangkan oleh Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Raudah An-Nadiyah syarah atas kitab gurunya yaitu Imam Syaukani. Beliau mengatakan wan najasat jam'u najasah. Najis-najis itu kata tunggalnya adalah najis. Ya. Wahia yang dimaksud dengan najis adalah kullu syai'in, segala sesuatu yastakdiru ahlut taba'i is-salimah, yang dianggap kotor oleh orang yang memiliki tabiat yang selamat. Maksudnya masih tabiat asal manusia menganggap satu tadi apa? Kotor. Wa yatahaffaduna anhu, dan berupaya mereka menjaga diri dari sesuatu tadi. Wa yaghsiluna siyaba idza asabaha, dan mereka akan mencuci pakaian mereka apabila terkena sesuatu yang kotor tadi. Kal hadirah wal baul, seperti kotoran manusia katakanlah dan kencingnya, itu najis. Ya. Kalau Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, beliau mengatakan najis itu adalah kotoran yang wajib atas setiap muslim untuk membersihkan diri darinya dan mencuci apa yang terkena olehnya, itu najis. Kotoran yang setiap muslim wajib untuk membersihkan diri dari kotoran tadi dan mencuci apa yang terkena oleh kotoran tersebut, itu najis. Ya, itu. Jadi najis itu kotor, tapi tidak setiap yang kotor najis. Jadi dibedakan. Kotoran yang dihukum oleh syar'i harus dicuci wajib, itu namanya najis. Dan kita ini seperti misalkan ingus, itu kan kotor, tapi gak ada dalil perintah untuk mencucinya, berarti itu kotor tapi tidak harus najis. Seperti ludah kita kotor, kita meyakini itu sesuatu yang kotor lah, mustaqdar, tapi tidak ada perintah syar'i untuk mencucinya dalam bentuk wajib bersih darinya, apalagi sampai syarat sahnya ibadah misalkan, berarti itu kotor tapi bukan najis. Jadi setiap najis kotor, tapi tidak setiap yang kotor pasti najis. Yang kedua, setiap yang najis itu haram untuk dikonsumsi, dimakan maksudnya. Enggak boleh, karena najis itu kotor besarnya. Bahkan nyentuh saja harus dicuci, bagaimana dimakan? Nah, ini salahnya orang yang berobat dengan air seni. Dan ada tak seperti itu? Jadi kalau kurang begitu, pagi-pagi sebelum menyentuh apapun bangun tidur, kencingkan di situ. Ini najis, kena sedikit saja harus dicuci wajib. Bahkan kalau tidak bersih dari kencing bisa menimbulkan azab kubur, menyebabkan azab kubur. Kok untuk obat? Karena itu Nabi SAW mengatakan Allah itu tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan apa? Obatnya. Dan Allah tidak menurunkan obat itu dari sesuatu yang Allah haramkan. Kan itu kalau ada kita ini sakit, atau mungkin keluarga kita sakit, atau saudara kita sama muslim sakit, kok ada orang menawari obat, kok berangkat dari benda yang haram, berarti itu asalnya bukan apa? Obat. Karena Nabi mengatakan Allah tidak menurunkan obat itu dari sesuatu yang Allah haramkan. Nah, jadi pertama, setiap najis itu kotor, tapi tidak setiap yang kotor najis. Yang kedua, setiap yang najis itu haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan, diminum dan seterusnya. Tapi tidak setiap yang diharamkan berarti najis. Tidak setiap yang diharamkan berarti apa? Najis. Nah, dibedakan. Ya. Nah. Kemudian sholal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada kaidah asal, karena mengetahui asal itu penting. Ya. Dijelaskan oleh para ulama kita, al aslu fil asyai at-taharatu, asalnya segala sesuatu ini hukumnya suci. Jadi asal dari segala sesuatu itu apa? Suci. Ya apa saja, meja, sepeda motor, sapi, kambing, itu asalnya suci semuanya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini asalnya apa? Suci. enggak najis artinya. Tidak boleh kita ini memindah dari kesucian tadi kepada najis kecuali dengan dalil yang sahih lagi terang dari Al-Quran ataupun dari sunnah ataupun dari ijma' para ulama. Nah ini kadang-kadang kan jamur itu sholat kena kotoran cicak, wah udah bingung itu, bukan najis, batal sholatnya. Kalau ditanya najis kenapa, kan ini kotor. Tadi sudah dikatakan tidak setiap yang kotor najis. Nah untuk menentukan kotoran cicak, kotoran ayam, kotoran sapi najis butuh apa? Dalil. Tapi kalau untuk menentukan itu kotor gak perlu dalil, tabiat kita sudah mengatakan itu kotor, namanya aja kotoran, kotoran sapi ya kotor berarti gitu. Kalau gak kotor gak disebut kotoran itu kan. Nah itu udah kotor itu. Jadi seperti kemarin air, asalnya air itu suci, kok kita lihat air itu keruh atau mungkin ada jentiknya atau agak hijau campur lumut misalkan begitu, itu mungkin air itu kotor. Tapi untuk mengatakan air ini najis butuh apa? Dalil. Nah, benar. Kan dikatakan oleh Imam As-Saukani rahimahullahu taala, wal aslu at-taharah. Asalnya segala sesuatu itu suci. Fala yunqalu anha. Tidak boleh dipindah dari sesuatu itu, sesuatu tadi dari kesuciannya illa kecuali binakilin sahihin, dengan pemindahan yang sah. Lam yu'arid kuma yusawihi au yaqdim alaihi. Jadi tidak ada lagi ibaratnya yang bisa seperti itu, gamblang betul gitu loh. Untuk mengatakan suatu itu apa? Najis, pindah dari yang suci menjadi najis. Butuh dalil. Enggak boleh dengan perasaan kita. Kita jijik, belum tentu yang kita jijik darinya itu dia najis. Gitu nah. Jadi beliau menerangkan li'anna kaunal asli at-taharatu, karena sesungguhnya asal segala sesuatu itu dihukumi suci, itu ma'lumun min kulliyati syari'atil mutahharah wa juz'iyatihi. Itu sudah maklum bagi siapa saja dari keseluruhan syariat ini ataupun bagian-bagiannya. Jadi kita mengatakan semuanya itu suci, tidak boleh untuk memindah dari itu. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, annal hukma, bahwasanya menghukumi binajasati syai'in, najisnya sesuatu, yastalzimu taklifal ibad bi hukmin min ahkamis syar'i. Itu akan menjadi beban bagi hamba Allah ini untuk satu hukum dari hukum-hukum syar'i. Kemudian asalnya manusia ini kalau dihukum ini najis, berarti kita ini memberikan beban taklif gitu loh untuk kepada hamba ini untuk membersihkan najis tersebut. Sedang kaidah asal bagi manusia ini al aslu al bara'atu dhimmah. Asalnya manusia itu enggak punya tanggungan. Manusianya asalnya enggak punya tanggungan. Maka enggak boleh kita memerintah manusia untuk mengeluarkan hartanya atau untuk melakukan suatu bentuk amalan kecuali dengan apa? Dalil. Karena asalnya Allah tidak membani manusia ini. Ya. Jadi misalkan meminta harta kok tidak dengan diizin syar'i, padahal harta orang muslim itu dijaga oleh syar'i, berarti itu termasuk apa? Penyimpangan terhadap syariat Allah. Maka itu harta itu wajib harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang punya harta tadi itu cuma dalam dua bentuk. Yang bentuknya wajib zakat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adziyafah, jamuan tamu. Jadi menjamu tamu itu wajib sebatas kemampuan kita. Nah kalau kita bertamu sama orang kok gak dijamu padahal dia mampunya, sedang kita butuh, boleh minta. Bahkan ulama mengatakan kalau itu gak diberi boleh ngambil sendiri. Ah gitu, nyelonong aja masuk dapur makan gitu. Misalkan ya. Tapi kembali kepada adab dan seterusnya, kembali masalah mengambil hak tidak. Kalau dia mau mengambil boleh, kalau memang punya dan diberi, karena itu asalnya hak dia. Ya. Karena itu Nabi SAW mengatakan adziyafah salah satu ayya. Jamuan tamu itu untuk 3 hari. Jadi tamu itu paling lama dapat ziyafah, tanggungan untuk konsumsi dia itu selama 3 hari. Kalau lebih dari itu sudah enggak kewajiban lagi gitu ya. Jadi bermalam dapat jamuan selama 3 hari. Baik. Balik kepada pembahasan kita, bahwasanya asal dari segala sesuatu itu apa? Suci. Tidak boleh kita keluarkan dari kesuciannya kecuali dengan dalil, baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah ataupun dengan apa? Ijma. Itu supaya kita ini tidak menentukan hukum tanpa seizin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi demikian. Kemudian ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya asal segala sesuatu itu adalah suci dan tidak boleh kita keluarkan dari kesuciannya kecuali dengan dalil yang sahih lagi sharih jelas, maka kita perlu membicarakan perkara-perkara yang dihukumi najis bagi syariat ini. Tadi sudah diterangkan, tidak setiap yang haram itu najis. Kan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Ya. Khurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Masa ibu kita najis? Kan tidak. Diharamkan kita ini menikahi ibu-ibu kita sendiri. Diharamkan kan oleh Allah. Tidak setiap yang diharamkan berarti najis. Oh, ibu enggak boleh dinikahi, berarti ibu itu najis. Nah, tidak harus seperti itu. Ya. Khurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum dan putri-putri kalian. Wa akhwatukum dan saudari-saudari kalian. Wa ammatukum dan bibik-bibik kalian dari pihak laki-laki, wa khalatukum dan bibik-bibik dari pihak perempuan dan seterusnya dari ayat ini. Yang jadi patokan itu mahram itu dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 23. Jadi kalau nanti tanya mahram itu siapa, baca aja surat ini. Ini mahram disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak setiap yang diharamkan oleh Allah berarti apa? Najis. Tapi setiap najis pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian anwa'un najasah, jenis-jenis benda yang najis. Karena menentukan najis harus pakai dalil, maka disebutkan. Sehingga nanti apa yang selama ini kita khawatiri dan seterusnya kok ternyata tidak najis, ya sudah, berarti itu kotor tapi tidak najis. Ya. Dijelaskan di sini dalam kitab Ar-Raudhah Najiyah, yang pertama jenis najis itu baulul adami wa ghaituhu, kencingnya Bani Adam dan kotorannya. Apa bahasa kotorannya? Halus itu apa? Tinja ya. Nah, itu kotoran Bani Adam. Kotoran kita ini itu najis itu ya. Jadi yang pertama benda yang najis itu adalah baulul adami, kencingnya Bani Adam manusia ini, wa ghaituhu dan kotorannya. Itu najis. Jadi kita ini suci. Al-mu'min la yanjus hayyan wa mayyitan. Orang mukmin itu tidak najis, hidup atau mati. Tapi kencing dan kotorannya najis. Ya. Kemudian najisnya kencing, ini kita bahas itu ya. Najisnya kencing Bani Adam itu umum. Baik masih bayi belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibu, atau sudah dewasa, baik laki-laki ataupun wanita, semuanya najis. Kan ada yang berpendapat bahwa kencing bayi laki-laki yang belum makan atau belum masuk dalam tubuhnya kecuali air susu ibu itu tidak najis. Itu pendapat yang keliru. Ya memang ada pendapat seperti itu, tapi itu keliru. Jadi yang benar mutlak kencingnya anak Adam, baik itu bayi yang belum makan kecuali air susu ibu laki perempuan, apalagi dewasa laki perempuan, itu najis, tidak ada terkecuali. Jelas ya? Itu yang pertama. Dalil masalah ini dari ghaid, kotorannya dulu. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Hakim dan Imam Baihaqi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza wati'a ahadukum binaklihi al-adha." Kalau salah seorang kalian pakai sendal begitu, lalu sendalnya ini menginjak kotoran, yang dimaksud kotoran Bani Adam, tinja gitu ya, injak. Mau ke masjid misalkan. Fa inna turaba lahu tahurun. Sesungguhnya tanah itulah yang jadi alat untuk mensucikannya. Jadi kalau nginjak kotoran begitu, cukup digosokkan di tanah, sudah suci. Tidak harus dicuci dengan air ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna turaba lahu tahurun. Jadi tanah, debu katakanlah, itulah yang jadi alat untuk mensucikannya. Nah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, idza jaa ahadukum al masjida. Apabila salah seorang kalian pergi ke masjid, ya, terus pakai sendal ini, fal yuqallib na'laihi, hendaklah dia balik kedua sendalnya, kedua terompahnya, dibalik. Fal yandur fihima, dan hendaklah dia lihat pada keterompahnya tadi. Fa idza ra'a khubsan, kalau dia melihat ada kotoran najis di situ, fal yumassihhu bil ardi, hendaklah dia gosokkan ke tanah. Kira sendal gosokkan gini aja ke tanah yang ada di situ. Summa liyusalli fihima, kemudian silahkan dipakai sholat, enggak apa-apa. Dalam Islam itu ada syariat sholat pakai sendal, Pak ya. Bahkan Rasulullah SAW memerintah sholat pakai sendal ini sekalipun tidak sampai derajat wajib, dalam rangka menyelisihi orang-orang ahli kitab. Jadi orang ahli kitab terutama dari kalangan Yahudi itu enggak pernah sholat pakai sendal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sallu bi na'laikum au ni'alikum, sholatlah dengan menggunakan sendal-sendal kalian. Wa khalifu al-yahud, selisih orang-orang Yahudi. Maka minimal ya seumur hidup sekali apa dua kali kita pernah mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sholat pakai sendal atau semisalnya sepatu atau yang lain lah, yang semisal terompah itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu, salat bersendal ya. Cuman diperhatikan salat pakai sendal sepatu ini, jangan masjid sudah kayak gini misalkan musim hujan, dari rumah jalan udah debunya sekian, main masuk aja misalkan. Ini bukan mengamalkan sunnah, tapi apa, mendolimi tempat tersebut. Makanya kalau diteriaki, diusir pada jamaah, ya itu kesalahan dia. Jadi bukan mengamalkan sunnah, tapi apa? Bikin kotor di masjid. Jadi dilihat, mungkin pas safar, dalam perjalanan, nah kita perlu mengamalkan sunnah, amalkan. Ambil sunnah Rasulullah SAW. Ya. Baik. Jadi, pertama jelas, dari hadis Nabi SAW, tentang kotoran Bani Adam, bahwa itu adalah perkara yang najis. Adapun tentang kencingnya, pertama dari kencing bayi, ya, dari hadis Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, hadis Ummi Qais binti Mihsan semoga Allah meridainya, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bibnin laha, bahwasanya dia itu membawa kepada Rasulullah SAW anaknya yang masih bayi, laki-laki ini, ibnun, anak laki-laki. Dan kebiasaan para sahabiat kalau melihat melahirkan anak dibawa kepada Rasulullah SAW, minta ditahnik. Tahnik itu dikunyahkan korma itu ya, kunyahkan. Dan itu bagus. Bahkan kalau ditanya kepada ahli kesehatan, masya Allah itu manfaat. Jadi korma yang basah itu yang bagus, yang basah, jangan yang kering sudah itu nanti menyakiti kalau kering keras ya. Namanya anak masih baru lahir, lembut sininya masih. Nah, korma yang basah itu yang bagus, kata dikunyah sampai betul-betul lembut seperti lumpur itu ya, sudah jadi lumpur. Nah, nanti diambillah segini, dan hati-hati kukunya jangan panjang. Nah, kalau ngenain ini apa rahang anak-anak itu bisa luka. Ya. Setelah itu diambil di sini, kemudian dilelehkan di langit-langit atas ini sampai ke depan calon tempat gigi. Nah, sambil didoakan berkah, itu namanya tahnik. Biasa para sahabat bawa kepada Nabi SAW sambil dibekali kurma, kadang 3 butir berapa gitu loh. Sehingga seperti adiknya Anas bin Malik, jadi dari Ummu Sulaim itu melahirkan, dibawa kepada Rasulullah SAW, masih baru lahir, bawa kepada Nabi. Yang bawa Anas bin Malik, dibawa adiknya itu. Sama ibunya Ummu Sulaim itu dibekali berapa kurma, tamarat. Nabi sedang apalah, sedang kerja gitu. Nabi sebentar, tak selesaikan dulu ibaratnya. Selesai, ambil anak itu sama Nabi SAW. Apakah bersamanya sesuatu? Kata Anas bin Malik, iya, ibu membekali dengan korma. Ambil korma itu sama Nabi, kunyah sampai lembut, betul. Baru ditahnik sama Nabi SAW. Terus Anas menyampaikan pesan ibunya, sammih ya Rasulullah, beri nama ya Rasulullah. Kata Nabi, huwa Abdullah, dia namanya Abdullah. Ditahnik, didoakan berkah oleh Rasulullah Salam. Biasa. Ya. Jadi apa sunnahnya tahnik ini masih banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Imma tidak faham, imma kurang perhatian. Jadi kalau anaknya lahir itu mungkin entah saking senangnya atau bagaimana, kadang-kadang malah salah. Ya entah apa yang dilakukan, mungkin kadang malah azan. Nah, padahal hadis tentang adzan di telinga kiri dan telinga kanan, adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, itu hadisnya dhaif. Kita enggak bisa beralasan kan biar yang terdengar pertama kali kalimat thayyibah katakanlah, ya. Dia belum dengar itu. Sekalipun pertama memang yang dijadikan oleh Allah berfungsi itu apa? Pendengar. Wa ja'ala lakum sam'a. Setelah mendengar wal absar. Kemudian apa? Melihat wal afidah dan hati. Hati bayi itu masih kosong pertama. Setelah itu jadikan berfungsi untuk bisa mencerna, berpikir. Berpikir ya sederhana, kata kalau oh saya ini haus, nangis. Itu kan naluri. Tapi hati ini berfungsi untuk merekam ini. Bayi itu kan kadang bisa merasakan ini ibunya, ini bukan ibunya. Sekalipun dia bisa belum bisa mengungkapkan. Nah itu, sehingga nangis kayak kadang digendong si fulan, enggak bisa, tapi begitu masuk ke pangkuan ibunya selesai. Nah itu jadi kan bisa merekam, ya itu. Nah jadi teknik ini mari kita amalkan, itu sunnah Nabi, dan kita ambil berkahnya dari sunnah itu tadi. Bahwasanya kita yakini sunnah Nabi itu berbarokah, kita laksanakan. Setiap istri kita melahirkan atau orang lain, kita anjurkan teknik gitu ya. Nah, jadi jangan azan itu secara dalil tidak sahih, secara prakteknya kurang pas. Azan itu Allah syariatkan untuk sholat. Mana lagi tempat azan selain sholat? Dalilnya menguburkan mayit. Nah, itu kan kasus itu. Ya. Jadi enggak ada ya, azan itu disyariatkan untuk apa? Sholat. Nun jelas. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falaq, jelas kok. Iqamah juga iya, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Jadi secara fungsi tidak pas untuk anak yang baru lahir itu. Ya. Sekalipun demikian, misalkan suatu yang menurut kita enggak pas, tapi kalau dalilnya sah, berarti pas. Cuman kita yang belum paham. Ini dalilnya tidak sahih. Secara fungsi tidak pas. Berarti jangan itu ditahan gitu. Kan enggak ada Rasul itu mengadzankan itu kan. Seperti Ibnu Abbas itu tahnik, habis tahnik doakan berkah. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, mafaqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agamanya, ajari dia tafsir Quran. Maka begitu beranjak remaja, balik gitu aja, Ibnu Abbas itu sudah termasuk alim min ulama as-sahabah. Padahal ditinggal wafat Nabi itu beliau baru umur sekitar 13-14 tahun. Ibnu Abbas itu. Tapi pada waktu itu sudah para sahabat itu kalau musyawarah tentang mesti hadir Ibnu Abbas. Enggak lengkap rasanya kalau tidak ada Ibnu Abbas tempat bertanya. masih muda, 13 tahun, 14 tahun. Begitu menginjak usia 15, apa ditinggal Nabi SAW pada masa Abu Bakar, pada sama Umar, itu sudah menjadi alim besar di kalangan para sahabat. Itu berkat doa Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada hadis. Dari Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat bi Rasulullah SAW bi ibnin laha. Dibawa anaknya yang laki-laki ini, bayi laki-lakinya ke Rasulullah SAW. Lam yakulit ta'am, belum makan makanan apapun. Berarti baru ASI. Dan kebiasaan orang Arab itu kalau punya bayi biasanya disusukan, karena hampir mereka itu memiliki saudara rodoa, saudara sesusuan. Kebiasaan orang Arab itu. Jadi kalau punya anak, bukan ibunya yang nyusuin, disusukan. Sampai putra Rasulullah yang pertama Ibrahim itu kan disusukan. Bahkan Nabi sendiri itu disusukan. Ya, ke salah satu orang kampung lah itu disusukan. Nah, Ibrahim putra Nabi itu kan disusukan kepada istrinya pandai besi itu kan. Tukang apa? Al-Qayyin. Al-Qayyin itu tukang niup api untuk membakar besi, ya pandai besi itu. Kebiasaan di sana, ya. Jadi bayi yang dibawa ke pangkuan Nabi tadi itu belum makan makanan, baru minum air susu. Fawada'athu fi hijrihi. Maka si wanita ini meletakkan anaknya ini di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijr, hijr itu pangkuan. Ya. Jadi ada kalimat hujrah. Hujrah itu dalam bahasa Arab artinya kamar, ada yang artinya bukan kamar. Seperti Nabi memerintah Isa mengambilkan hijrah di masjid. Masa Nabi suruh mengambilkan kamar di masjid? Itu maksudnya semacam sajadah itu lah. Nah, hijrah yang biasa Nabi duduk di situ. Nah, itu ya. Jadi fi hijrihi, hijr itu pangkuan. Kadang memang orang salah. Seperti Allah menyekat waja'al apa maqama Ibrahim musalla. Itu diartikan makam. Itu bukan makam. Maqam dalam bahasa Arab itu tempat berdoa dulu. Bukan kuburan, kubur itu loh yang bahasa Arab artinya kuburan. Jadi kadang-kadang orang berdalil boleh sholat yang ada kuburannya kok. Wong Allah aja merintah kita sholat di makamnya Ibrahim kok. Makam itu dulu Nabi Ibrahim itu berdoa di situ loh, dekat Ka'bah itu berdoa. Tempat berdoanya Ibrahim itu namanya makam Ibrahim. Kita disunnahkan untuk sholat di makam Ibrahim itu. Jemaah haji misalkan itu sholat di situ sunnah. Waja'al maqama Ibrahim musalla, jadikan makamnya Ibrahim itu musalla. Diartikan bahasa kita makam. Akhirnya boleh kok sholat di makam. Ya kalau makam boleh, tapi kalau makam artinya kuburan enggak boleh. Jadi maknanya makam itu bukan makamnya Nabiullah Ibrahim, tapi tempat beliau berdoa dulu. Nah, itu nah. Setelah ditaruh di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabala kencing bayi ini. Kencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata rawi, falam yazid ala an nadha bil ma, muttafaqun alaih. Maka Nabi mensikapi kencing tadi tidak lebih dari sekedar menuangkan air, cukup udah. Jadi sekedar disiram gitu loh, udah. Enggak dikucek, enggak apa. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini dalil pertama Nabi SAW mencuci itu atau menyiram dengan air tadi, itu menunjukkan dalil kencing tadi najis dengan keumuman dalil tadi. Yang kedua, cara mencuci kencingnya bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu itu sekedar di nuthon. Nuthon itu disiram gitu loh. Misalkan air dituang itu enggak ada gosokan, enggak ada dalkun, enggak ada huslun, enggak ada mencuci. Sekedar disiram, udah selesai. Jadi sekaligus dua, satu najisnya kencing bayi laki-laki yang belum makan sekalipun. Yang kedua, cara mencuci najis ini cukup dituangi air. Itu ya. Itu nah. Kemudian yang kedua, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan. Adalah Rasulullah SAW itu biasa didatangkan kepada Nabi itu anak-anak, sebagaimana tadi sih diterangkan, sebian anak laki-laki datangkan kepada Nabi. Ya, fayubarriku alaihim. Nabi SAW mendoakan berkah atas anak-anak yang dibawa kepada Rasul tadi, doakan berkah ya. Wa yuhannikuhum, dan mentahnik. Jadi mentahnik sudah saya terangkan ya, di korma diunyah tadi terus dileletkan di atas. Nah itu. Fa utiya bisabiyin, lalu suatu hari didatangkan kepadanya anak laki-laki, masih bayi, sobi, itu anak kecil ya. Fabala alaihi, kencinglah anak ini tadi, kencing ya. Fada abimain, maka Nabi SAW minta air, katakanlah mungkin satu gayung atau apa, minta air. Fa'atba'ahu baulahu, lalu air tadi disiramkan kepada kencingnya. Walam yaksilhu, dan Nabi tidak mencucinya. Nah, ulangi hadisnya. Fa'utiya bisabiyin, didatangkan seorang bayi laki-laki. Fabala alaihi, kencing di pangkuan Nabi SAW, kena pakaiannya. Fada abimain, Nabi SAW minta air. Fa'atba'ahu, lalu disiramkan baulahu kepada kencingnya tadi. Walam yaksilhu, tidak dicuci. Itu kalau bayinya laki-laki. Jadi kalau bayinya laki-laki yang belum makan kecuali air susu, tidak perlu dicuci sampai digosok, itu enggak perlu. Apa enggak boleh? Ya boleh. Tapi hukum sampai derajat sucinya menurut syar'i, andaikan disiram saja sudah cukup, itu sudah suci. Jelas ya? Najis, tapi tidak perlu. Makna ghuslun, mencuci itu pakai digosok itu loh. Itu namanya mencuci. Tapi kalau cuman ini barang disiram, itu namanya an-nadhu. Nadah itu menyiram aja, disiram, enggak perlu digosok itu. Sekedar kencing itu diikuti air, nanti bablas hilang. Itu kalau bayi laki-laki yang belum makan kecuali apa? Air susu ibu. Pokoknya belum makan makanan lah. Nah, benar. Kemudian hadis tadi muttafaqun alaih juga. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala. Nabi SAW bersabda, baulul gulamir radhi yundah. Kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu tadi yundah, cukup disiram saja. Ini laki-laki. Wa baulul jariyati yuksal, tapi kalau kencing bayi perempuan itu harus dicuci. Beda ya. Kata Nabi SAW, baulul gulamir radhi, kencing bayi laki-laki yang masih menyusu itu yundah, cukup disiram aja. Yundah bilma, disiram, dituangnya ya. Wabaulul jariyah, tapi kalau kencing bayi perempuan yuksal, harus dicuci. Nah, kita harus ikuti aja petunjuk Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau bayi laki-laki cukup disiram suci, kalau bayi perempuan disiram belum, harus dicuci. Makna mencuci ada menggosoknya, dikucek gitu lah ya, seperti kita mencuci. Nah, ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah jenis najis yang pertama, kencing Bani Adam, dan juga apa? Kotorannya. Adapun yang dewasa, sebagaimana kisah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tentang Al-Arabi, Arab Badui. Jadi orang Badui itu orang pedesaan gitu loh, orang dalam, orang pedalaman. Dalam hadis kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ja'a a'rabiyyun, datang orang pedalaman, orang Badui ini, ila masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid, namanya orang kampung. Fabala, kencing di masjid itu. Padahal sudah besar itu, bukan anak-anak. Badui ya, orang kampung. Datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kencing aja di sana. Hah? Kemudian apa? Fabadun nasi yazrimuhu, para sahabat itu yazrimu, artinya meneriaki. Oh, ini namanya masjid kok kencung-kencung di sini, barangnya begitu, diteriaki yazrimu. Maka melihat itu, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tazrimu, jangan kalian putuskan kencingnya. Karena orang kencing itu kalau diteriaki otomatis apa? berhenti. Ini aja kalau langsung tot gitu langsung berhenti, kaget kok. Kencing berhenti. Ya. Padahal maksudnya para sahabat ini mengingkari apa? Kemungkaran. Diingkari. Tapi caranya yang tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, la tazrimu, jangan kamu putuskan kencingnya. Fada'a bidalwin min ma'. Setelah itu Nabi SAW meminta setimba air. Ya. Khayandahu alaihi. Lalu dituangkan atas kencing tadi. Kencing yang masih basah itu. Dituang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-masjidu, sesungguhnya masjid, atau innal masjida, sesungguhnya masjid itu, la yasluhu, tidak boleh, illa kecuali likiraatil Quran, untuk baca Quran, wa zikrullah, dan berzikir kepada Allah, wassalah, dan salat. Fasrul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, kencingnya Arab Badui di masjid tadi lalu disiram oleh Nabi SAW, itu menunjukkan bahwa kencing itu apa? Najis. Siram sama Nabi SAW. Cuman sebagian ulama menerangkan Nabi SAW menyiram kencing itu bukan cara mencuci satu-satunya. Tapi kalau tempat apa katakanlah yang dikencingi masjid Nabi SAW itu kan masih tanah. Itu sekedar upaya mempercepat hilangnya najis gitu loh. Jadi bukan itu, andai kan katakanlah dibiarkan kemudian kena sinar matahari kering, hilanglah tempat itu dari kencing, baik baunya, rasanya dan seterusnya, suci apa tidak suci? Suci. Ya. Cuma Nabi SAW mengambil air, meminta air satu ember tadi kemudian dituangkan di situ, itu sekedar untuk mempercepat hilangnya apa? Najis. Jadi andai kan mungkin ada anak misalkan di masjid kita di kencing di situ di ujung situ, kita enggak ngerti. Tapi tidak kita jumpai lagi setelah itu barang, atau mungkin tahu kemudian tidak ada yang bersihkan di situ, tahu-tahu hilang kering, mungkin kena sinar matahari atau mungkin kena angin atau mungkin kena yang lainnya dan seterusnya, kemudian tidak ada bekasnya, baik itu rasanya atau baunya atau warnanya, berarti suci atau tidak suci tempat itu? Suci, sudah bisa dipakai. Nah itu ya, terang. Kemudian ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu jenis yang pertama dari najis tadi sudah diterangkan, yaitu kencing dan kotoran Bani Adam. Kemudian yang kedua, al-madhi wal-wadi. Madhi dan wadi. Seterangkan madhi, madhi adalah bentuknya itu air putih. Putihnya itu bening gitu, jernih. Nah, lembut. Kemudian agak lengket. Apa itu namanya, berlendir kayak getah pohon itu ya. Nah, itu keluarnya madi ini baik ketika bersahwat ataupun tidak bersahwat, cuman keluarnya tidak memancar, itu madi namanya. Jadi kadang-kadang seorang yang capek katakan, mungkin habis perjalanan jauh tidur katakan, tahu-tahu bangun tidur mendapati basah-basah. Sedang dia enggak ingat, enggak merasa bahwa ada ikhtilam. Mimpi atau misalkan seperti itu loh. Kemudian dilihat ini sekedar lengket, dan ini kalau dikeringkan begitu hilang, enggak ada bekasnya. Berarti itu adalah apa? Madhi. Atau misalkan jadi afwan artinya innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Muda'abah. Ya kadang suami istri bercumbu misalkan begitu ya. Kemudian terasa keluar sesuatu. Keluar sesuatu. Kadang kan keluar gitu ya. Tapi artinya tidak mani itu yang keluar. Beda keluarnya mani. Keluar sesuatu mungkin tetes apa dan seterusnya, basah gitulah ya. Nah itu lengket, bening seperti itu. Itulah madhi. Jelas ya, itu madhi. Nah bedanya madhi dengan mani, kalau mani itu putih kental, bukan bening. Mani itu putih kental. Kayak ingus itu lah ya, kayak ingus. Salam masing-masing kita kan paham itu ya. kayak ingus itu. Kalau diterangkan dalam agama, mani laki-laki itu lebih putih daripada mani wanita. Jadi kalau wanita agak kecoklat-coklatan. Kemudian dikatakan mani itu apabila memenuhi tiga hal. Yang pertama, keluar secara memancar. Jadi kalau keluar mani itu pasti memancar. Enggak lemah itu loh, enggak seperti mani, kayak kencing itulah ya, memancar. Kemudian adanya taladzut, adanya rasa enak. Itu mani, terasa enak. Kata ulama taladzut, terasa nikmat gitu loh ya. Kemudian yang ketiga, yaki buhut ta'ab. Setelah keluar mani ini ada rasa capek. Nah, itu mani. Kalau mati enggak seperti itu. Enggak memancar. Maka kadang-kadang tanpa terasa keluar. Jadi bedanya mani dengan mati. Jadi pertama mati, jelas ya. Jadi air atau cair putih bening, kemudian lembut tapi berendir lengket, ya. Keluar ketika bersahwat, ya seperti muda abah tadi. Keluar, ya. Atau mungkin tanpa sahwat. Ya, dan tidak terasa nikmat ketika keluarnya, tidak memancar ketika keluarnya, dan tidak ada rasa capek setelahnya. Kadang keluar tanpa terasa. Itu disebut mani, dan ini najis. Jelas ya? Kemudian al-wadi. Ada mani, ada wadi, ada mani. Tiga hal itu. Ada mani, ada mani, ada wadi. Dari tiga ini yang najis cuma dua, mani dan wadi. Mani menurut pendapat yang kuat tidak najis. Mani itu ya, tidak najis. Wadi katakanlah sebagaimana terangkan Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah adalah sisa air kencing. Sisa air kencing. Jadi kadang-kadang kalau kita di kencing kayaknya udah tuntas ya kan, tapi masih kadang menetes sedikit gitu lah ya. Dan ini kalau orang itu mengalami kan ada penyakit kadang-kadang ya, penyakit sales. Sales itu kadang kencing itu sudah terasa tuntas, sudah selesai. Begitu dia mungkin bergerak ini, kadang keluar. Ya, mungkin posisi pindah. Kalau biasa kencing berdiri, duduk, itu kadang keluar. Dari duduk kadang berdiri, kadang keluar lagi, ada sisa. Nah, ini kalau sudah jadi penyakit katakanlah, itu kadang enggak terasa. Seperti orang itu kan ada, kalau sudah tahu-tahu enggak terasa. Begitu pengen kencing udah enggak bisa ditahan. Dia kadang-kadang keluar di situ. Itu namanya salas. Penyakit salas itu ya apa itu namanya? Apa bahasa kita ini? Beser, apa? Bukan ya? Apa itu namanya? Ya seperti itulah ya. Jadi enggak terasa. Ada orang begitu jalan enggak apa-apa, mungkin nah, itu repotnya kalau safar. Kadang-kadang kan begitu turun belum apa-apa, begitu ingin udah enggak bisa. WC-nya di sana udah enggak sampai sana, sampai tengah jalan udah. Ah itu. Udah keluar. Nah, itu kalau orang umum bilang ya mungkin istilah klepnya itu sudah ya dol belum ayam hampir lah gitu. Nah, itu sudah perlu disetel lagi. Nah, itu mati. Jadi mati, wadi. Wadi adalah udah sisa air kencing gitu aja. Cuman ini bentuknya enggak seperti air kencing. Nah, jadi agak kental gitu loh. Tapi enggak sampai seperti mati. Ya jelas kalau kita kencing kalau ada sisa itu, kalau kita mau perhatikan betul bedanya air itu sebagaimana ulama meneliti itu beda. Jadi kalau kencing ya biasalah. Tapi kalau wadi ini, kalau kita habis kencing masih ada sisa satu tes, itu kalau diperiksa, ditempatkan gitu, itu beda. Yang ini agak tebal, artinya agak kental dikit gitu daripada air kencing. Itu disebut wadi. Ya, bedakan. Kalau mani, jadi dalam menerangkan mati sudah saya terangkan, keluar dengan memancar, itu disertai rasa nikmat, setelahnya capek, itu mani. Kalau bentuknya maklum, tebal, putih, tebal, endir kayak ingus, itu mani. Kalau keluarnya itu, katakanlah air itu kental, bening, keluar ketika syahwat dan tidak syahwat, itu namanya madhi. Nah, kalau sisa air kencing, itu namanya apa? Wadi. Jelas ya, bedanya tiga hal ini. Hal itu najis berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Ali ini menerangkan dirinya, saya ini seorang laki-laki yang banyak keluar madzi, kata Ali radhiyallahu an. Kuntu rajulan madza'an, saya ini laki-laki yang banyak keluar madzi. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi. Lah saya mau tanya Nabi itu malu karena istri saya putrinya Nabi. Istrinya Ali itu kan Fatimah bintu Muhammadin sallallahu. Kata Ali ini katanya. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu limakan ibnatihi. Aku malu mau tanya sama Nabi sallallahu kalau kedudukan putrinya Nabi ini istri saya. Malu. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Maka saya perintah Miqdad bin al-Aswad itu untuk tanya kepada Nabi. Ini bolehnya kita ini titip pertanyaan, boleh. Mungkin mau tanya sendiri malu atau mungkin sungkan, boleh suruh nanyakan, enggak apa-apa. Fasa'alahu. Maka sahabat Miqdad ini bertanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi memberikan jawaban, yaksil dzakarahu wa yatawaddo. Cukup bagi dia cuci aja dzakarnya lalu berwudu. Para ulama mengambil faidah perintah Nabi, petunjuk Nabi supaya mencuci dzakarnya tadi, hal itu najis. Cuman tidak mewajibkan mandi karena Nabi sekedar memerintah apa? Waya tawaddo, berwudu. Inilah masya Allah perlunya kita ini taslim kepada sunnah Nabi SAW. Sekarang kalau kita mau pakai main akal, nggak akan ketemu di sini. Madi, mani, wadi, jalan keluarnya berapa? Satu. Mani keluar tidak najis, tapi harus mandi. Madi dan wadi keluar najis, tapi tidak usah mandi. Bagaimana hukum akal di situ? Gak bisa, kecuali kita menyerah kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya begitulah sunnah Nabi SAW. Jalannya satu, sama-sama keluar dari situ, satu harus mandi malah gak najis, yang gak mandi malah najis. Lah apa bedanya? Tanya kepada orang-orang yang mau mengatakan kalau berbenturan nas dengan akal, dahulukan akal daripada nas, dalam masalah ini bagaimana? Sampai kita ingat athar dari Aisyah radhiyallahu anha. Datang Mu'adzah rahimahullah kepada Aisyah, ya Aisyah, ma baluna nahnu nisa, apa urusan kita perempuan ini? Idza khitna umirna biqada'is siyam wa la nu'mar biqada'is salat. Kalau kami wanita ini sedang haid, kok suruh mengkodok puasa tapi sholat kok enggak suruh kodok? Tanya ini. Aisyah marah. Haruriyatun anti, apa kamu itu khawarij? Karena madhab khawarij itu pertama menggugat, yang kedua menentukan kodok tanpa perlu dalil khusus. Coba ini kalau dibahas secara manhajiyah masya Allah lah ya. Luas, agung. Jadi Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa urusannya kami kaum wanita itu? Kalau kami sedang haid, kok suruh mengkodok puasa? Kok sholatnya tidak disuruh kodok? Setelah Aisyah mengatakan, akharuriyatun anti, apa kamu orang haruriyah khawarij? Qalat, Mu'adzah mengatakan, enggak. Walakini as'al, saya enggak ngerti betul, tapi saya mau bertanya, enggak ngerti betul. Setelah tahu jawabannya, baru Aisyah mengatakan, kunna nahidu fi ahdi Rasulullah SAW. Kami dulu wanita pada masa Nabi juga haid seperti kalian, sama, enggak ada bedanya. Wa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Tapi kita diperintah untuk mengkodok puasa, enggak diperintah untuk mengkodok sholat. Sudah terima. Berarti agama kita ini urusannya diperintah apa tidak diperintah. Titik. Kalau diperintah jalankan, kalau tidak ada perintah berhenti, cukup. Coba jawaban Aisyah itu. Saya, kami itu juga head kayak kamu itu pada masa Nabi. Tapi Nabi sekedar merintah kodok puasanya, sholatnya enggak suruh kodok, ya sudah terima saja, enggak usah ditanyakan kenapanya. Dinuna, agama kita ini, manhajuna, manhaj kita ini apa? Wujudul amri au adam. Ada perintah apa tidak ada perintah? Nu'mar au la nu'mar. Itu aja udah. Jelas ya? Nah, maka tidak perlu kita otak-atik pikiran kita untuk menghakimi syariat ini. Siapa kita ini? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Enggak ketemu. Kok maghribnya 3? Kenapa maghrib itu yang 2 keras, kok yang 1 enggak dikeraskan sekalian? Tanggung, misalkan begitu. Kenapa? Kalau sholat malam keras, sholat siang kok tidak keras? Kenapa? Kenapa Nabi ketika baca Fatihah bismillahnya disirkan, kok alhamdulillah dikeraskan? Kenapa? Ya kembalinya begitulah sunnah Rasulullah SAW. Selesai. Taslim, tunduk patuh kepada sunnah. Kalau, karena kalau kita enggak seperti itu, kebid'ahan yang terjadi. Ya, taib. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Ini fatwanya Ibn Abbas. Al-maniyu wal-wadiyu wal-madhi. Kata Ibn Abbas, mani, wadi, madhi. Ammal maniyu, adapun mani, fahuwa alladhi minhul ghusru. Itulah yang menyebabkan mandi. Tapi enggak najis. Rasul itu pernah sholat, di bajunya masih ada bekas mani beliau. Ketika dilihat sama Aisyah, mani itu sudah kering, dikeriknya. Suatu hari Nabi sholat, mani yang masih basah ada di pakaian Rasulullah SAW. Karena Nabi cuci, dikucak gitu loh. Nah, itu para ulama mengatakan itu enggak najis. Karena kalau najis, nanti kisahnya seperti Nabi sholat pakai sendal, sendalnya ada najis, tentu ditegur oleh Allah. Ini enggak ditegur oleh Allah. Adapun mengerik itu inisiatif Aisyah, bukan perintah dari Rasulullah SAW. Barangkali menganggap itu kotor, ya enggak apa-apa dikerik. Tapi tidak harus najis. Karena kalau najis, Allah akan mengirim mungkin malaikat sebagaimana dalam masalah sendal, kemudian dilepas atau bagaimana? Sebagaimana yang terjadi pada kisah terompah Rasulullah SAW. Jelas ya? Amal mani, adapun mani, fahuwa alladhi minhul ghusl, itu yang mewajibkan apa? Mandi. Wa ammal wadiyu wal madhi, adapun al wadi wal madhi, faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW sekedar mengatakan apa? Iksil dhaqaraha, cuci dhaqarmu au madhakiraka atau dhaqarmu wa tawaddu' wudhu'aka shalah, dan cukup bagimu berwudu seperti wudu mau salat. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi. Jelas ya? Berarti mani, wadi, hukumnya seperti kencing, najis. Mani tidak najis, sekalipun mewajibkan mandi. Ya? Nah. Kemudian yang ketiga dari benda yang najis, ar-rausah. Ar-rausah bisa rausah. Kotoran, yang kadang-kadang ada sebagian ulama yang mengitlakkan semua kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya berarti najis. Ini tidak bisa. Tapi yang najis itu rausah. Rausah itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz, menukil dari Imam At-Taimi rahimahutaala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan rausah itu kotoran khusus dari khimar, ya. Kemudian apa? Bighal. Bighal itu hasil persilangan kuda dengan khimar. Jadi kalau kuda menikah dengan khimar, anaknya namanya bighal. Gitu lah ya. Jadi persilangan antara kuda dengan khimar namanya bighal. Eh? Dan apa kuda? Jadi kotoran kuda, kotoran bighal, turunan dari kuda dan khimar, dan khimar itu sendiri itu namanya rausah. Itu najis. Jadi kotoran kuda di taman itu kan ada kuda ya, itu kalau kotorannya terbuang di situ atau mungkin kita menjumpai kuda, itu termasuk rausah, najis. tidak boleh kotoran binatang yang lain dikiaskan kepadanya. Nah, asalnya sesuatu itu apa? Suci. Enggak boleh menentukan sekedar dengan kias. Nah, itu namanya. Hari itu berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah ibn Mas'ud, yaqul. Beliau mengatakan atan nabiyyu al-ghaita. Nabi itu bersama Abdullah bin Mas'ud. Lalu Nabi mendatangi ghait, tempat buang hajat. Kalau sekarang WC. Ya, al-ghait. Fa amarani an atihi bi salasati ahjar. Maka Nabi SAW itu memerintahkan aku untuk membawakan tiga batu. Ini dalam Islam istilah ilmu istijmar, itu istitobah, istinjak pakai batu itu, peper. Nah, artinya peper itu ya. Jadi Nabi merintahkan saya untuk membawakan tiga batu. Dan ini boleh loh ya, kita gak bisa mengingkari. Orang bersuci pakai batu itu boleh, itu syar'i menetapkan, Nabi aja melakukannya kok. Fawajattu hajaraini. Cuman saya hanya dapat dua batu. Karena istijmar itu minimal berapa? Tiga, enggak boleh kurang dari tiga. Kalau lebih boleh, selama ganjil. Minimalnya berapa? Tiga. Lebih lima, tujuh, sembilan, sebelas boleh. Melihat apa kebutuhan. Kalau tiga belum bersih, ya lima. Lima belum bersih ya, tujuh, dan seterusnya. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Di fawajattu hajaraini, saya cuma dapat dua batu. Waltamastu salisa, saya mencari yang ketiga. Falam ajidhu, saya enggak menjumpai, enggak dapat batu yang ketiga ini. Fa'akhadtu rausatan, maka saya ambil kotoran khimar yang sudah kering, sudah membatu. Karena cari batu suruh tiga, dapat cuma dua. Enggak dapat lagi satu. Cari enggak ketemu. Ketemunya apa? Kotoran khimar yang sudah kering, rausah namanya. Fa'ataituhu biha, maka aku bawa ini kepada Nabi SAW. Fa'akhadal hajaraini, maka Nabi SAW sekedar mengambil dua batu tadi. Wa'alqar rausah, lalu dibuanglah rausah kotoran khimar tadi. Waqala, Nabi SAW bersabda, hada riksun, ini adalah apa? Rikes. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, annaha kanat rausatul himar, itu adalah rausatul himar, najis. Karena kalimat riksun tidak dipakai kecuali untuk makna najis ya. Dekat dengan dalil ini, berarti Nabi kan cuma pakai dua batu, kan cuma dapat dua, yang satu rausah dibuang sama Nabi karena itu najis. Terus dari mana dalil kita bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan minimal tiga batu, tapi Nabi kok melakukan dua batu? Di sini perlu kita mengumpulkan riwayat. Karena dalam riwayat yang lain, setelah Nabi membuang ini, Nabi tetap memerintah kepada Abdullah bin Mas'ud untuk cari satu batu lagi untuk menggenap atau mengganjilkan dari dua tadi menjadi berapa? Tiga. Dengan itu kembali kepada apa yang dikatakan Nabi, minimal berapa? Tiga batu. Nah, jadi dari tiga hal yang sudah kita pelajari, bahwasanya yang najis pertama adalah kencing dan kotoran Bani Adam, jelas najis kencing kita mutlak, baik anak-anak sampai orang dewasa, laki perempuan sama. Beda mencucinya tidak membedakan najisnya. Yang kedua termasuk yang najis adalah madhi dan wadi, dihukumi seperti kencing. Yang ketiga ar-rausah, rausatul himar, kotoran binatang yang berasal dari kuda, dari himar, keledai, dari persilangan antara kuda dengan keledai yang namanya bighal. Itu kotorannya najis. Berarti kotoran cecak, najis apa enggak najis? Enggak najis. Ayam, najis enggak najis? Kotoran ayam, najis enggak najis? Ayam loh, najis? Enggak najis. Karena enggak ada dalil yang mengatakan najis. Sapi, kerbau, yang lainnya. Dari kotoran binatang yang dikatakan Nabi najis adalah ar-rausah. Kotoran kuda, keledai, persilangan antara kuda dan keledai, bighol namanya. itu yang najis. Selainnya berarti suci sekalipun itu apa? Kotor. Ya. Nah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir saya tambahkan ini ya, termasuk najis, cuman ini jadi persengketaan ulama. Liur anjing atau jilatan anjing. Jadi liur anjing itu najis dan tidak najisnya jadi perdebatan ulama. Ada yang mengatakan itu najis mughalladhah, kan gitu ya. Padahal tentang najisnya saja masih diperselisihkan ulama. Hal itu berdasarkan dalil. Jadi kita cenderung, kalau dalam buku saya itu saya katakan saya tumakninah yang mengatakan najis karena diperintah yang dijilat itu untuk dicuci oleh Rasulullah SAW. Cuman memang itu masya Allah ya, masalah ini apa ya, polemik yang cukup alot gitu loh. Karena satu sisi mengatakan ta'budi itu enggak najis, ya sudah begitu terima dari Nabi SAW. Coba perhatikan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idza shariba atau idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing itu sudah minum di wadah air salah seorang kalian, falyaghsilhu sab'an, dicuci 7 kali. Nanti kalau jilat pakaian haruskah 7 kali? Enggak harus. Itu udah kias. Ini inak yang ada airnya, wadah air gitu. Terus anjing itu minum di air tersebut. Dalam riwayat yang lain, fa'ahriko, tuangkan airnya, buang. Ya. Falyaghsil husab'an, cuci 7 kali wadah itu tadi. Ya. Ulahu nabit turab, salah satunya itu pakai apa? Debu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, para ulama yang mengatakan najis berat itu karena dicucinya harus 7 kali, 1 dari 7 tadi pakai apa? Tanah. Nah, kenapa coba kita rahasia kok Nabi memilih tanah? Kok enggak pakai yang lain gitu, sikat apa-apa? Ternyata setelah diteliti oleh ahli kesehatan, tanah ini mengandung zat yang bisa mematikan apa ini, virus yang ada dalam liur anjing itu tadi. Nah, itulah hikmahnya sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat apa najisnya, maka ulama mengatakan enggak najis, kenapa najis? Ya toh? Sedangkan air itu kalau dikatakan air yang diminum anjing tadi najis apa enggak najis? Diperintah dibuang oleh Nabi SAW. Kalau najis, kita pakai kaidah asal. Tidaklah air itu dihukumi najis kecuali berubah salah satu dari 3 sifatnya. Sedang di sini Nabi tidak membahas perubahan. Sekarang kalau air, satu ember kita ini, datang anjing meminumnya. Ya, air ini najis apa tidak najis? Kalau dikatakan najis, mana berubahnya? Oh, tetap dicium baunya enggak berubah. Warnanya tetap jernih. Rasanya ya seperti air biasa. Ya kan? Tapi itu harus dibuang, wadahnya harus dicuci berapa? 7 kali. Salah satunya dengan apa? Tanah. Maka ulama yang mengatakan itu perkara ta'abudi gitu loh. Ya sudah, petunjuk Nabi seperti itu, rahasianya enggak najis itu enggak penting bagi kita, yang penting Nabi perintah cuci-cuci. Satu. Yang mengatakan najis, perintah mencuci. Tidaklah dalam Islam diperintah untuk mencuci kecuali suatu yang najis. Nah, najis berarti. Cuman airnya ini najis apa enggak najis? Kalau enggak najis, kenapa diperintah buang sama Nabi? Kalau air ini bisa dimanfaatkan, Rasul mengatakan bahwa Allah melarang 3 hal. Salah satunya apa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Enggak mungkin Nabi memerintah membuang air ini kalau itu masih bisa dimanfaatkan. Kemudian mencucinya juga harus 7 kali. Kalau najis biasa kali siram selesai-selesai seperti tadi kencing bayi laki-laki. Cuman jilatan anjing yang diperintah oleh syar'i dicuci sampai 7 kali. Nah, mencuci sejumlah 7 kali itu perkara ta'abudi. Enggak boleh nawar. Paket jadi dari syariat. Enggak bolehlah kalau capek cuma 3 kali aja, enggak bisa. Tetap harus 7 kali, salah satunya dengan apa? Tanah. Nah, itu sebagian ulama mengatakan najis mughalladhah. Berarti anjing itu najis apa enggak najis? Itu juga polemik ulama. Ada yang mengatakan anjing itu najis. Kenapa najis? Lah kalau namanya makhluk itu yang paling mulia apanya tuh? Kepala, ya kan? Yang paling mulia kepala. Lah dari kepala ini yang paling mulia apa tuh? Mulutnya. Lah kalau mulutnya aja najis, apalagi buntutnya, gitu loh maksudnya. Itu namanya kias aulawiyah. Paham maksudnya kan? Jadi misalkan kita ini, woy, contoh aja kita. Kalau mulut kita ini sudah kotor, apalagi tangannya, apalagi kakinya, gitu loh. Jadi makhluk Allah, baik binatang ataupun manusia ini, yang paling mulia itu kepala ini loh. Sehingga dalam segala hal digambarkan, ar-ra'su, ar-ra'su, kan gitu. Ra'sul mal. Modal utama seorang muslim itu apa? Umruhu, umurnya. Dikatakan ra'sun, kepala. Jadi puncaknya harta seorang mukmin itu umurnya. Bukan duitnya yang banyak itu, bukan. Nah kalau umur ini enggak, modal itu enggak dipakai, biar duitnya banyak, seperti enggak punya umur dia itu. Kosong. Dari kecil sampai mati, enggak ada isi apa-apa. Di sana enggak ada umur, mau tanggung jawab apa. Ya, seperti Rasul Amri al-Islam, kepalanya semua urusan itu Islam Tauhid. Kepala kan? Kepala. Nah itu. Nah ulama yang mengatakan najis, dari kepala itu yang paling mulia mulutnya. Lah kalau mulutnya dihukumi najis, apalagi kulitnya, apalagi kakinya, tentu lebih najis daripada mulutnya. Cuman itu kias aulawiyah. Cuman kembali, bahwa menentukan najis harus dengan dalil. Kalau toh kita mengatakan najis, cukup dengan liur atau jilatan anjing. Untuk mengatakan ekornya, kakinya najis, butuh apa? Dalil secara tersendiri. Jadi kita tumakninah bahwasanya jilatan anjing pada inak itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 ini menggunakan tanah. Begitulah contoh perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Demikian dulu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia kali ini. Kita sudah belajar najis, kemudian jenis-jenis najis, sudah sampai kepada 4 ya, kencing dan kotoran Bani Adam, kedua madhi dan wadi, yang ketiga rausah, kotoran keledai, kuda dan bighal, yang keempat jilatan atau liur anjing. Jadi kita fahami sehingga kita bisa tumakninah di dalam kehidupan kita, berhadapan dengan perkara-perkara yang ada di sekitar kita yang barangkali itu kotor, kemudian ada mungkin pendapat yang menjamur bahwasanya itu najis, sehingga kadang-kadang seorang membatalkan sholatnya dari perkara yang dihukumi najis padahal tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma, sehingga dengan ilmu yang sampai kepada kita, kita bisa lebih membangun ibadah kita ini dengan tumakninah dan yakin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Najisnya cuma kencing manusia. Seperti kencing unta, itu seperti kisah apa Uryaniyin. Itu ada sekelompok manusia itu tinggal di kota Madinah, minta apa tinggal di Madinah oleh Rasulullah SAW, kepada Nabi SAW. Terus dia itu mengalami sakit. Sakit enggak cocok cuaca itu. Panas apa begitu. Maka dia mengadu kepada Rasulullah SAW minta obat. Nah, petunjuk Nabi SAW, orang ini disuruh oleh Nabi untuk datang kepada pengembala untanya. Nanti minta diperahkan susu sama minum kencing unta ini. Jadi kencingnya unta dicampur susu diminum. Setelah minum Allah mengangkat penyakitnya sembuh. Setelah sembuh dia bunuh pengembala Nabi, dirampas untanya, lari murtad dari Islam. Itu loh kisah orang yang disiksa sama Nabi itu loh. Akhirnya Nabi beritakan tangkap. Karena salah satu pengembala itu ada yang lolos. Lupa tapi tidak sampai mati, terlari tertatih-tatih sampai kota Madinah. Melaporkan kejadian kepada Nabi. Dan Nabi perintahkan sahabatnya untuk mengejar tadi. Sudah ditolong, merampok, murtad lagi. Belum sampai duhur tertangkap. Setelah tertangkap, bawa ke Madinah. Dan Nabi SAW telanjangi dia. dibuka bajunya, dijemur di panasan, dicongkel matanya oleh Nabi SAW. Dijemur di panasan, dicongkel matanya, teriak-teriak kehausan, minta minum, gak dikasih minum, hatta matu, sampai mereka mati. Apa Rasulullah kejam? Tidak. Sedang Nabi mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nabi sendiri mengatakan, kalau kalian membunuh, perbagusi cara membunuh. Berarti cara Nabi ini adalah cara yang paling bagus. Bahkan setimpal, bahkan barangkali lebih keras penyimpangan dia. Coba sudah minta tempat tinggal di Madinah, diizinkan sama Nabi tinggal di Madinah. Di situ mengalami sakit, minta obat sama Nabi, dicarikan obat, Allah memberikan kesembuhan. Sudah ditolong seperti itu, malah membunuh sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan mengembala unta tadi, kemudian merampas untanya, lari, dibawa pergi, murtad dari Islam. Itu kisah pembunuhan. Apa kisah Uryaniyin? Jadi orang-orang yang disiksa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Wallahu a'lam. Jangan hanya dagingnya yang diharamkan di sana. Babi nas asalnya dagingnya. Karena itu di sana Syekh Al-Albani mengatakan, bukan Syekh Al-Albani, saya lupa. Itu makna diharamkan daging secara nas itu karena itulah yang dimaksud untuk dimakan. Bagaimana kalau tulangnya? Ya sama aja. Bagaimana kalau kulitnya? Ya sama aja. Enggak mungkinlah orang mengatakan apa khurrim alaikum jildu, karena kulit itu umumnya enggak makanan gitu. Jadi penyebutan daging itu untuk asal gitu. Namanya asal orang makan itu apa? Dagingnya. Bukan berarti kulitnya halal, enggak. Itu tetap haram seluruhnya, babi itu. Ya. Jadi makna khurrim alaikum apa? Innama harrama rabb apa itu? Masyaallah ayatnya. Dalam ayatnya disebutkan dalam surat Al-An'am 4145 Allah menyatakan qul la ajidu fi ma ukhya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu. Katakan ya Nabi Allah, tidak aku menjumpai apa yang diwahyukan kepadaku dari makanan yang diharamkan untuk dimakan illa kecuali ayyakuna maitah, bangkai. Bangkai itu haram. Nanti di sana dikecualikan dua bangkai, bangkai ikan dan belalang, itu halal. Jadi ikan itu enggak perlu disembelih. Asalnya daging itu haram loh ya. Daging kambing, sapi itu asalnya haram dalam Islam. Sehingga kalau mati dalam keadaan tidak ada yang menghalalkan, berarti apa hukumnya? Haram. Nah, yang menghalalkan daging tadi apa? Az-zakat, sembelihan. Jadi kalau mati daging itu ada tapi enggak disembelih, halal apa haram? Haram. Sekalipun kambing, sekalipun ayam. Jadi al-aslu fil lahmi muharram. Asalnya daging itu diharamkan sampai datangnya yang menghalalkan. Sedang Allah menjadikan penghalalnya itu dengan zakatus syar'i, sembelihan yang syar'i. Sekarang kalau sudah disembelih tapi tidak syar'i, halal apa haram? Haram. Sembelih katakanlah enggak menyebut nama Allah. Katakan mungkin ini bismi Syaikh Abdul Qadir Jailani, nah, itu uhilla li ghairillah, disembelih untuk selain Allah. Nah, itu nah maitah, bangkai. Gak apa-apa. Pernah tanya kepada seperti itu kepada Rasulullah SAW, saya kul bismillah, ucapkan bismillah. Dijadikan dalil ulama kita ini gak boleh takalluf apa tanatuk, memberat-beratkan diri. Jadi kalau kita ini tinggal di umumnya kaum muslimin, ya sudah, berarti itu usnudan, disembelih. Kalau dia yang menipu, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah tanya tadi disembelih, lupa bismillah. Wah, itu nanti malah enggak jadi makan. Tapi kalau mudom apa umumnya di situ itu orang kufar, katakanlah orang Hindu, warung pemilik warung makannya orang Hindu ya, dan seterusnya, boleh kita tanya. Karena asalnya apa? Meragukan. Yang nyembelih siapa? Sekarang orang Hindu itu nyembelih bismillah 7 kali. Sekalipun bid'ah, katakanlah begitu. Halal maka halal? Enggak bisa, haram. Karena bismillah bagi dia itu enggak ada manfaatnya. Untuk apa? Wong dia enggak meyakini bismillah itu. Karena itu kata Syekhul Islam, sembelihan orang kafir musyrik yang menyembelih dengan yang mengatakan bismillah dalam sembelihannya, itu tidak lebih halal, tidak lebih halal, itu adalah haram, daripada sembelihan apa orang muslim yang menyembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama haramnya gitu loh. Jadi orang kafir nyembelih bismillah enggak ada gunanya. Ya toh? Orang muslim yang musyrik, katakanlah ya muslim musyrik, artinya pelaku syirik itu biasanya mengaku Islam toh. Musyrik sampai syirkul akbar keluar biar bismillah enggak ada manfaatnya. Wong itu sudah batal akidahnya. Nah itu. Jadi sembelihan itu harus ada dua. Muslim yang menyembelih dibacakan nama Allah. Karena bismillah itu baru bermanfaat kalau yang mengucapkan itu meyakini itu miliknya. Lah kalau bukan miliknya untuk apa? Nah itu ya. Nah. Jadi pertama bangkai. Yang kedua audaman masfuhan, darah yang tertumpah. Enggak boleh. Berarti darah yang enggak tertumpah enggak apa-apa. Dalam arti enggak tertumpah itu enggak mengalir, enggak mungkin mengalir gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ini beli ayam kan bagaimanapun tak berapa 0% masih ada darah yang di situ, ya sudah cuci, sudah selesai. Kecuali binatang itu dicekik. Ya darahnya enggak keluar, kan ada tahu orang-orang kafir seperti itu supaya enak itu. Itu enggak disembelih, asalnya sudah bangkai itu. Termasuk bangkai ayam tabrak motor. Sudah 0.75% kematian ini di depan matanya. Terus kita gores pakai pisau. Sayatan pisau itu enggak ada artinya bagi dia mati. Itu bangkai. Jangan asal masih gerak. Segera. Ini bukan menyegerakan. Ini andai kan enggak dikitukan. Hitungan 5 aja enggak nyampe mati. Maka diperhatikan itu ya. Bedakan antara bangkai. Jangan karena yang penting kita gores. Kalau goresan itu enggak menyakitkan karena yang luka tertabrak sepeda motor itu lebih menyakitkan dia dan membawa kematian. Berarti itu mati bukan karena kita sembelih. Tapi karena luka, dibedakan bangkai, darah yang masfuhan. Karena ada tau orang itu jual darah itu kan, udah dibekukan jadi kayak cincau itu loh ya, kayak gitu, itu haram, gak boleh ya. Aulah mahinjir, daging babi. Nah, cuman dikatakan dalam ayat apa? Daging babi, boleh gak makan buntutnya, kan gak ada daging. Sama aja, penyebutan daging itu karena yang dibiasa dimakan orang. Nanti kalau disebut kulitnya, berarti nanti dagingnya boleh. Nah, jadi mu'bam apa? Pakai yang dominan gitu loh, yang disebut itu daging. Nah, berarti semua, katakanlah babi itu haram, gak boleh dimakan. Fa'innahu rijsun, karena sungnya itu adalah rijis, kotor. Bahkan sebagian ulama menghukumi daging babi itu najis. Karena Allah mengatakan fa'innahu rijsun, karena itu adalah rijsun. Kalimat rijsun itu biasanya dipakai untuk mana apa? Najis. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan daging babi itu apa? Najis. Tapi yang jelas adalah apa? Haram. Karena tadi disebutkan dalam ayat yang diharamkan untuk dimakan. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada satu lagi kita. Kita membeli ayam itu lebih dari 1-10 misalnya Pak. Apa setiap mau membeli ayam itu dibacakan bismillah 10-10-nya? Tidak harus. Jadi boleh kita bismillah potong makili bisa. Jadi sekalipun kalau kembali kepada asal setiap menyembelih bismillah bismillah itu lebih selamat. Itu ya. Cukup bismillah. Karena itu ikut kita bismillah. Karena waktunya berbarengan tidak berat. Tapi kalau nyembelih di sini terus pindah ke dusun sana enggak bismillah lagi ya, ini enggak bisa karena hal itu sudah apa ya, murotabnya itu sudah, keterkaitannya sudah hilang gitu loh. Nah, itu. Tapi yang afdal satu persatu kita bacakan apa? Bismillah, dan itu lebih selamat. Tenang. Wallahu a'lam bishawab. Masuk tumakninah dalam hal ini. Tumakninah gimana maksudnya? Kita harus tumakninah dengan apa ketentuan Rasulullah tadi. Tumakninah sendiri artinya apa? Merasa tenteram. Kita ini kalau sesuatu itu dari Nabi, sekalipun pikiran kita bergejolak, harus kita kalahkan tumakninah dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu. Itu maksudnya kita harus tumakninah. Jadi enggak kita rewelkan dengan pikiran kita masih bagaimana sih. Kalau sudah dari Nabi, itu kenapa sih kita enggak tumakninah? Berarti kita ini harus tumakninah dengan sunnah Rasulullah sallallahu. Pikiran kita enggak faham, barangkali kita gali-gali kok enggak masuk akal. Kalau itu sudah nas dari Rasulullah sallallahu, ya sudah sami'na wa ata'na, sudah. Iya, tumanina. Iya. 13 ya. Nah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.